Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqrarun bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para ikhwatidin azani wa sallamullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kita masih mendapatkan sekian banyak nikmat darinya, terutama adalah nikmatul iman wal islam. Kemudian kita teruskan yang kita baca. Kemana lupa, enggak ngasih tanda dari mana. Kalau tidak salah, terakhir kita sampai kepada dalil-dalil iman kepada para rasul. Ya, Pak. Di antara dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Sudah insyaallah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 285. Allah berfirman, kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kemudian surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Allah berfirman, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa na'furu bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Di ayat yang terakhir An-Nisa ayat 150 sampai 155, di mana orang yang tidak beriman kepada Ar-Rasul atau yang beriman kepada sebagainya dan beriman kepada sebagainya lain, maka dikatakan ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itulah orang-orang yang betul-betul kafir, dan ayat-ayat lain. Kemudian penjelasannya, fa fi hadhil ayat qarana Allahu al-imana bi rusuli wa bil iman bi subhanahu wa ta'ala wa bi malaikati wa kutubi wa hakama bi kufri man farraqa bin Allah wa rusuli fa amana bi ba'din wa kafara bi ba'din. Penjelasannya, fa fi hadhil ayat, maka di dalam ayat-ayat di atas ini, qarana Allahu al-imana bi rusul bil iman bi subhanahu wa ta'ala, Allah membarengkan beriman kepada para rasul itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi sampai dengan wan nabiyyin." Jadi membarengkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Dalam tiga ayat seperti itu. Dan juga wa bi malaikatihi, membarengkan iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubi, iman kepada kitab-kitabnya, wa hakama bi kufri man farqa bainal rusulih, dan kemudian Allah mengkafirkan orang yang memisahkan antara iman kepada Allah dan rasulnya. Ya. Artinya tidak bisa kita hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasul. Ini hal yang menjadi satu kesatuan. Fa amana bi ba'din wa kafara bi ba'din, yang kemudian dia beriman kepada sebagian rasul atau dia beriman kepada Allah saja tetapi tidak kepada Rasul, atau beriman kepada selain Rasul tidak iman kepada Rasul yang lain, semuanya itu dikafirkan. Ya, jadi jelas hal ini sudah tidak kita ragu dan kita tidak perlu ulang-ulang. Jadi beriman kepada Rasul ini adalah termasuk rukun iman yang bila kita meninggalkannya adalah kafir. Kemudian wa ba'tsur rusul ini ni'matun minallahi 'alal bashariyah. Wa ba'tsur rusul dan diutusnya para rasul itu adalah nikmatun minallah, adalah merupakan nikmat dari Allah 'alal bashariyah bagi umat manusia. Ya. Jadi kita mendapatkan karunia besar dari Allah SWT dengan diutusnya para rasul. Ya, nanti ada pembahasan tambahan sedikit insyaallah gimana kita berimannya kepada rasul, ada iman mujmal dan iman mufassal, rinci dan global. Secara umum diutusnya para rasul nikmat bagi umat manusia. Kenapa demikian? Li'anna hajat al-bashariyah ilaihim, karena hajatnya manusia kepada mereka para rasul daruriyah, perkara yang daruri, yang tidak boleh tidak, harus ada. Ya. Jadi hajat manusia kepada para rasul ini perkara yang daruri. Artinya tanpa mereka para rasul umat pasti binasa. Ya. Dalam urusan agamanya, urusan akhiratnya. Fala tandadimu lahum halun wala yasaqimu lahum biinun illa bihim. Maka tidak akan bisa sempurna keadaan umat manusia dalam kehidupan mereka. Ya, di mana mereka satu dan lainnya saling berhubungan, banyak muamalah dan seterusnya. Kalau tidak ada aturan dari Rasul atau dari Allah SWT lewat para mereka para Rasul, pasti akan kacau. Walaysaqimu lahum dinun ila bihim. Walaysaqimu lahum dinun ila bihim. Dan tidak akan bisa yastaqim, lurus agama mereka kecuali dengan perantara mereka para rasul. Ya. Ada rasul saja agama mereka masih banyak yang kasuh, apalagi kalau tidak ada rasul. Sudah pasti akan banyak kesesatan. Fahum yahtajuna ila ar-rusuli asyad min hajatihim ila al-ta'am wa syarab. Maka mereka umat manusia di dalam membutuhkan kepada para rasul itu asyad. Asyad lebih kuat. Lebih besar. Min hajatihim ila tu'am wa syarab. Melebih hajat mereka kepada makan dan minum setiap harinya. Jadi dinyatakan di sini bahwa hajat manusia kepada para rasul pada dasarnya melebih hajat mereka kepada makan minum setiap hari. Kenapa demikian? Dikatakan li'anallahu subhanahu wa ta'ala jahala rusula wa sa'ito bainahu wa baina khalqihi fi ta'rifihim billahi wa bima yanfa'uhum wa bima yadurruhum wa bi tafsil syara'i wal amri wan nahyi wal ibah wa bayan ma yuhibbuhu Allah wa ma yakrahuhu wa la sabila ila ma'rifati dhalik illa min jihatir rusul. Jadi tolong hajat umat manusia. Saat ini masih umum ya. Iman secara umum, secara mujmal bagi umat manusia. Secara khusus nanti adalah kita kepada Rasul Muhammad SAW. Jadi hajat umat manusia dari zaman ke zaman kepada para rasul itu lebih besar hajatnya kepada makan dan minum tiap hari. Karena apa? Li'anallah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala jalar rusulah telah menjadikan para rasul itu wasa'id sebagai perantara. Dulu kita pernah menyinggung tentang ini. Perantara bainahu wa baina khalqi, di antara Allah dan di antara makhluknya. Perantara dalam hal apa? Fi ta'rifihim billah, di dalam upaya mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa para rasul, umat itu tidak akan kenal Allah. Ya. dikenalkan saja, banyak yang tidak mau kenal. Padahal ini hal yang paling asasi. Jadi, pertama, Rasul itu diantaranya dalam mengenalkan kepada umat manusia, siapa yang jadi pencipta mereka, yang mengatur hidup mereka, begitu seterusnya. Wa bima yanfa'uhum wa ma yadurum, dan apa yang akan bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan yang akan bisa memberikan madharat kepada mereka, para Rasul. Ma yanfa' wa ma yadur. Terutama terkait dengan perkara-perkara agama. Wa fi tafsili syara'i wal amri wan nahyi wal ibahah, dan juga di dalam merinci syariat. Syariat ini dirinci, mana yang hal yang asasi yang menjadi usul, mana yang furu', dan furu' kemudian dibagi-bagi menjadi sekian banyak cabang. Rasul yang merincinya. Wal amr, yang menyampaikan tentang perintah, mana yang diperintahkan, wan nahi, kemudian menyampaikan mana yang dilarang oleh Allah SWT, wal ibaha, dan mana yang diperbolehkan. Semuanya lewat mereka. Ya. Ini peran Rasul. Wa bayan ma yuhibbuhullah, dan kemudian juga menjelaskan apa yang dicintai Allah, wa ma yakrahu, dan apa yang dibenci. Pokoknya lengkap yang disampaikan oleh mereka para Rasul. Mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci, kalau tidak ada petunjuk dari para Rasul, umat tidak akan tahu. Ya. Yang halal, yang haram, yang benar, yang batal, atau yang salah, yang masalah, yang mafsadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Falasabila ila ma'rifati dzalik, maka tidak akan ada jalan, tidak akan ada jalan ila ma'rifati dzalika, untuk mengetahui hal itu semuanya. Ulang. Falasabila ila ma'rifati dzalik, maka tidak akan ada jalan, tidak ada jalan untuk mengetahui itu semuanya. Mengetahui siapa yang menjadi rob mereka, apa yang bisa memberikan manfaat bagi mereka, apa yang memberikan madarat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perintah, yang dilarang, dan seterusnya. Semuanya itu tidak akan ada yang bisa tahu tanpa mereka para Rasul. Ya. Maka dikatakan, fala sabila, maka tidak ada jalan ila ma'rifati dzalik, untuk mengetahui itu semuanya, illa min jihati Rasul, kecuali melalui para Rasul. Bahkan akal kerasulnya akal manusia layak jadi ida tafsir hadil umur. Akal manusia tidak akan bisa untuk bisa memberikan apa yahdadi ila tafsili, untuk bisa mendapatkan petunjuk terhadap rincian-rincian semua perkara itu tadi. Artikan yahdadi bimana ya alam. Tidak akal manusia tidak akan mungkin bisa mengetahui tentang rincian-rincian semua perkara di atas. Mana yang dicintai, mana yang dibenci, mana yang mafsadah, mana yang maslahah, mana yang hak, mana yang madharat, mana yang dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu, hanya lewat akal mereka. Ya. Sebab akal manusia amat terbatas. Sudah sering disinggung dan kita sering menyampaikan tentang akal ini. Ya. Akal manusia terbatas. Maka Imam Asy-Syatibi dalam Etisom, ya, terkait dengan para filosof, gimana kalau antum yang sudah sepuh-sepuh yang dulu mungkin banyak atau kenal filsafat, kenal dunia filsafat, filsafat itu adalah menjadi andalan kalangan orang-orang yang ahli pikir katanya. Apa para mahasiswa biasanya senang baca buku-buku filsafat, yang mereka punya semangat agamanya. Anggapnya dengan filsafat manusia bisa mencapai kebenaran tanpa dalil. Tanpa dalil. Maka filsafat amat banyak alirannya. Ya. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa dustalah kalau para filosof mereka mengatakan bahwa hanya dengan akal manusia, manusia bisa menjangkau kebenaran yang ada. Dia mengatakan dusta itu. Ya, dusta. Kalau memang semata-mata akal manusia bisa menjangkau kebenaran yang ada, pasti Allah ketika akan menguji Adam, Allah tidak perlu memberikan bimbingan. Tapi ternyata Allah mengajarkan kepada Adam, "Wa'allama Adama al-asma" dan seterusnya dan seterusnya. Baru Allah tes pada Adam. Ya. Kalau memang semata-mata akal manusia pasti bisa menjangkau kebenaran yang ada, pasti Adam tidak perlu bimbingan, kata beliau. Kurang lebih kalimat seperti itu. Tapi ternyata Allah ajari lebih dulu. Baru Allah tes Adam. Jadi, akal manusia tidak akan mungkin bisa menjangkau kebenaran tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Allah SWT. Ini apa namanya? Akal manusia. Wa in kana qad yudrik wajh ad-darurati ilaiha min haythu al-jumlah. Walaupun kadang-kadang secara global, secara daruri, secara global manusia bisa mengetahui, tahu apa, kita yakin ada Allah. Sebagaimana Allah sifat-sifatnya, nama-namanya tidak akan tahu. Tapi tahunya paling-paling hanya global. Dan lain sebagainya. Rincian dalam perkara agama, tanpa para rasul tidak ada yang tahu. Ya. Ini hajat manusia kepada para rasul. Hajatnya mereka kepada para rasul, melebihi hajat mereka makan dan minum setiap hari. Kalau seandainya hanya makan, minum, kalau seandainya tidak terpenuhi, ujungnya cuma mati. Matinya mati fisik. Ya. Tapi tanpa para rasul, umat manusia akan mati, yang mati itu hatinya. Kalau hati mati, ya sudahlah. Tidak akan ada faedah lagi. Ya. Ini hajat umat manusia kepada para rasul. Kemudian, Allah berfirman, qala ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidatan fabasallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Dulu umat manusia cuma satu umat. Awalnya umat ini tidak banyak. Kemudian Allah utus para nabi buat umat manusia. Setelah umat tambah banyak, Allah utus pada setiap umat rasul. Ya. Tugasnya diantaranya adalah mubasyirin wa mundirin. Berikan kabar gembira. Yang taat akan dijanjikan padanya al-jannah. Globalnya itulah. Wa mundirin berikan peringatan ancaman. Yang tidak taat ancamannya adalah azab. Nar. Kemudian, wa anzala ma'humul kitaba bil haq liyahkuma bin nas fi matalau fi. Kemudian, Allah turunkan kepada mereka kitab ya, dengan al-haq. Untuk menghukumi apa yang diperselisihkan di antara umat manusia. Jadi kitab itu sebagai apa? Patokan hukum. Ya. Dalam mereka membangun kehidupannya. Kehidupan dunia, kehidupan urusan-urusan dunia, dan urusan-urusan diniyah secara khusus. Jadi di antara tugas para nabi rasul tabsyir wa tandhir. Kemudian memberikan hukum ya, menghukumi kepada umat manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Maka terus wa hajatu ibadi ila risalati adzam bikasri min hajatil maridi ila al-tabib. Dan hajat hamba ini kepada ar-risalat yang dibawa oleh mereka para rasul. Kalau yang di atas penjelasannya hajat para rasul. Kemudian di bawah adalah yang dibawa. Hajat umat manusia kepada risalah yang dibawa oleh para rasul itu a'dham bikasir. Jauh lebih banyak, lebih besar hajatnya min hajatil marid il tabib dibandingkan hajatnya orang yang sakit kepada tabib, kepada dokter. Ini gambaran beliau. Dr. Fauzan di sini. Hajat hamba Allah terhadap bimbingan risalah dari para nabi, terkhusus kita ya bimbingan dari Rasul yang terakhir, Rasulullah, itu jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan hajat seorang yang sakit kepada dokternya. Kenapa demikian? Fa inna ghayata ma yahsul bi'adami wujudi tabibin tadarrurul badan. Sebab puncak yang terjadi dengan tidak adanya dokter, paling-paling badan yang rusak. Madarat pada badannya. Paling puncaknya mati. Mati fisik. Ini kalau tidak ada dokter. Walladhi yahsul min adami arisalah huwa tadarrurul qulub. Dan yang akan terjadi dengan tidak adanya risalah yang dibawa oleh para rasul adalah tadarrurul qulub, madaratnya hati, rusaknya hati, atau bahkan puncaknya matinya hati. Alhamdulillah, kalau orang udah hatinya mati, ya sudahlah, sudah pasti nar tempatnya. Tentang hati ini mungkin orang-orang yang generasi awal dari antum, ya dulu pernah ada kitab yang masyhur Tazkiyatun Nufus, yang di sana di antaranya membahas tentang hati. Hati ada tiga macam, hati yang sahih, hati yang salim, hati yang sakit, hati yang mayit. Hati yang salim adalah yang menerima agama ini secara global. Dia mengenal Allah, mana Rabbnya. Dia kemudian mengenal hak-haknya. Dia beribadah kepadanya, mengerjakannya, pintahkan, meninggalkannya, dilarang, dan seterusnya. Itu hati yang salim. Hati yang sahih. Hati yang sehat. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya, globalnya, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Di dalamnya banyak penyakit. Ibarat badan itu banyak penyakit, jadi sering sakit badannya. Dalam urusan agama, mereka kadang-kadang taat mengerjakan perintah, kadang-kadang tinggalkan perintah. Kalau pas lagi lega, lagi bolong mungkin, senang beribadah. Sering ngaji, sering taklim bahasa umum ya, sering ngaji, sergap, sering jamaah ke masjid, sergap, terus lagi bolong. Kalau lagi nyumpel bahasa Jawanya, sudah. Pokoknya enggak urusan taklim. Enggak urusan masjid. Yang penting adalah mikir kesenangan syahwatnya, nafsunya. Ini hati yang sakit. Jadi kadang-kadang ke sana, kadang-kadang sini, kadang-kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Itu hati yang sakit, Pak. Hati yang sakit. Ya. Kalau dalam keadaan seperti ini bahaya. Obatnya adalah apa? Ya harus banyak takur kepada Allah Subhanahu, berteman dengan teman yang baik, lingkungannya baik, dan seterusnya. Kalau hati yang mayit, ya sudah, yang tidak mengenal Allah, tidak mau kenal agamanya, sudahlah, tidak akan mau kenal sholat, tidak akan kenal mau apalagi. Sudahlah, ini hati yang mayit. Ya. Dia berbuat salah, tidak merasa rugi. Berbuat dosa, tidak merasa rugi. Kenapa? Karena sudah mayit. Ibarat badan sudah mati, badan itu dilukai, dicubit, ya tidak terasa. Digores, tidak terasa. Dipukul, ya tetap saja tidak terasa. Badan sudah mati. Kalau cuma sedang sakit, kalau pas ada luka, kena air sabun, perih, rasa itu. Masih hidup, tapi sakit. Karena apa? Banyak penyakitnya. Banyak dosanya. Nah, dengan tidak adanya risalah, tadarrul qulub, yang mati hati. Kalau hati sudah mati, ya sudahlah. Tidak ada yang bisa diharapkan dari hati yang mati. Ini adanya risalah. Jadi hajat manusia kepada risalah melebihi hajat mereka pada dibandingkan orang yang sakit di dalam hajatnya kepada dokter. supaya menyembuhkan badan mereka yang sakit. Ya. Kemudian, wala baqa li ahli al-ardi illa ma damat athar risalah mawjuda fihim. Bila dahabat athar risalah min al-ardi aqamallahu al-qiyamata. Wala baqa, maka tidak akan ada yang tersisa li ahli al-ardi, untuk penduduk bumi ini, illa ma damat athar risalah. Wala baqa, maka tidak akan tetap eksis bagi umat manusia di bumi ini illa ma damat atsar risalah, kecuali selama atsar risalah, pengaruh risalah ya, mawjuda fihim, ada di tengah mereka. Jadi di bumi ini tidak akan pernah ada lagi kehidupan kecuali risalah masih tetap ada di tengah mereka. Bila dahabat asar risalah, kalau sudah hilang pengaruh risalah ini min al-ardi, dari bumi ini, ajaran risalah, ajaran nabi lah, kalau sekarang sudah tidak lagi ada yang diamalkan. Ya. Allah tidak lagi dikenal, tidak lagi diibadai. Allah tidak lagi disebut-sebut. Ya. Nah, kalau sudah enggak ada risalah sama sekali, aqamallahu al-qiyamah, maka Allah akan tegakkan kiamat ini. Allah akan jadikan dunia ini kiamat. Aqamallahu al-qiyamah. Kiamat akan terjadi. Jadi bila dari sisi ini kita bisa melihat betapa pentingnya asar risalah. Secara khusus, secara spesifik dikatakan Nabi kita, betapa besarnya manfaat dengan adanya ajaran-ajaran Nabi bagi kehidupan kita di dunia ini. Dengan ajaran bilullah, dunia ini bisa berjalan dengan baik. Kehidupan manusia bisa menjadi baik. Pergaulan mereka menjadi baik. Ya, tata pergaulan mereka menjadi baik. Kondisi kehidupan mereka harmonis. Itu semua dengan apa? Dengan asar risalah. Bimbingan risalah ini. Jadi kalau tidak ada ajaran beliau, ajaran para nabi dan para rasul, para khusus rasul terakhir untuk kita semuanya, sudahlah, kiamat akan terjadi. Ini menunjukkan betapa asasinya, iman kepada ar-rasul. Terkhusus nanti iman kepada rasul terakhir, terkhusus lagi ada terkait dengan ajarannya. Jadi dengan ajaran beliau berarti ini hal yang amat besar faedahnya. Berarti itu adalah nikmat yang teramat besar bagi umat manusia. Ini hajat manusia dengan ajaran, dengan risalah para nabi. Jadi ini masih global ya. Global. Jadi penjelasannya tidak menukik kepada Nabi yang terakhir secara khusus. Kita teruskan. Walladhi warrusulul ladhina dakarallahu asmahum fil Qur'an yajibul imanu bi'ayanihim wahum hamsatun wa ishrun. Minhum samad ashar dakarahumullahu fi qawli ta'ala. Tilkar wa tilka hujjatuna atinaha Ibrahim ala qawmihi ila qawli ta'ala. Wakullan fadlna ala alamin. Wakullan fadlna ala alamin. Ini diringkas. Warrusul, kemudian para rasul. Alladzina dzakarallahu asma'uhum, yang telah Allah sebutkan nama-nama mereka fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Jadi para rasul, ya Allah sebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, yajibul iman bi'ayanihim. Kita wajib beriman dengan ain-ain mereka. Dengan pribadi-pribadi mereka. Dengan nama-nama mereka. Wahum hum sama isyurun. Mereka itu ada 25 para nabi dan para rasul yang telah disebutkan nama-nama mereka. Jadi ini mulai beriman kepada para nabi yang mufassal, berarti sudah masuk mufassal. Jadi nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Quran itu ada 25. Maka kita wajib beriman kepada yang 25 itu. Beriman dengan a'yan mereka, nama-nama mereka. Nabi Adam Allah sebutkan, Nabi Idris Allah sebutkan, Nabi Nuh Allah sebutkan. Iman dengan namanya. Kalau ada yang tidak menyatakan iman bahwa Nuh itu ada Rasul Allah, kafir. Kafir kepada satu Rasul, sama dengan kafir kepada seluruh Rasul. Ini sudah jadi kaidah. Kemana dulu kita pernah menyampaikan. Contohnya apa? Allah berfirman terkait dengan umatnya Nabi Nuh. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan kepada para mursalin, para rasul. Padahal umatnya Nabi Nuh, nabi yang diutus kepada mereka, ya cuma Nuh. Yang kemudian diingkari oleh mereka kaumnya Nabi Nuh, ya Nabi Nuh. Tapi kenapa Allah katakan kadzabat qaumu Nuh al mursalin? Kaumnya Nabi Nuh mengingkari, mendustakan, berarti mengkufuri kepada semua para rasul. Artinya mengingkari satu rasul berarti sama dengan mengingkari semua rasul. Itu maksudnya. Ya. Ya kalau orang-orang Bani Israel, orang Yahudi mengingkari kenabian Muhammad, ya kafir. Kafir. Walaupun mereka beriman kepada yang lain, Nabi Isa beriman, Nabi Musa beriman, kepada nabi-nabi yang lain beriman. Tapi kepada nabi yang terakhir mereka kafir, ingkari, ya kafir. Ya. Itulah orang-orang Nasara yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad contohnya. Ya. Salam. Belum misalkan ya. Jadi nama-nama mereka ya Allah sebutkan dalam Quran, kita wajib beriman dengan nama-namanya. Mereka ada 25. Minhum diantara mereka sama dengan Asyar. Yang 18 Allah sebutkan mereka dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Ya. Ini dipotong. Ayatnya adalah Allah berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima." Dan itu adalah hujjah kami. Kami telah berikannya kepada Ibrahim ala qaumihi. Nama Ibrahim satu. Ya. Wa narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat mereka kepada siapa saja yang Allah kehendakinya. Inna rabbaka hakimun 'alim. Sudah disebut satu nama siapa? Ibrahim. Wahabna lahu Ishaqa. Ishaq. Disebut nama Ishaq. Dua. Wa Yaqubah, Nabi Yaqub. Tiga. Kullan hadina. Wa Nuhan, kemudian Nabi Nuh. Hadina min qabl. Wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana. Berapa itu? Wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. 10. Kadzalika nazil muhsinin. Kemudian wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Berapa? 13. Walyas 14. Ya. Kullun minasolin, semuanya mereka adalah orang-orang yang saleh. Ismaila walyasa wa Yunusa wa Luto, tambah berapa? Tambah 4. 18. Wa kullan fadlna 'alal 'alamin, kepada semuanya kami lebihkan mereka di dunia ini di atas manusia yang lain. Berarti udah berapa? 18. 18. Itu yang 18. Ya. Wal bakuna wa hum sab'ah. Sisanya adalah 7. Dzakaru fi ayatin mutafariqah. Ya Allah sebutkan di ayat yang berbeda-beda. Ya. Allah sebutkan di ayat-ayat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah dalam surat Al-A'raf ayat ke-65. Allah sebutkan wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad saudara mereka yaitu Hud, Nabi Hud. Ya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 73, Allah sebutkan wa ila Samuda akhahum Shaliha, Nabi Shalih. Ya. 220 apa ya? Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 85 Allah sebutkan wa ila madyana ahum Syu'aiba, Nabi Syu'aib. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 33 Allah sebutkan innallaha astafa Adam wa Nuha. Allah sebutkan Adam wa Nuha. Nuh sudah disebut tadi, yang belum Adam. Adam sudah berapa? 22. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Al-Anbiya ayat 85 Allah sebutkan wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullun minas sabirin. Ismaila, Nabi Ismail. Tadi sudah ya. Wa Idrisa, yang belum Idris. Wa dzal kifl, dzul kifli. Kullun minas sabirin, semuanya termasuk orang-orang yang bersabar, minas sabirin. Itu surat Al-Anbiya ayat 85. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari surat apa? Surat Al-Fath. Muhammadun Rasulullah. Jadi 25. Ini yang kita wajib beriman dengan nama-nama mereka sekaligus. Karena Allah sebutkan itu dalam Quran. Maka kita wajib beriman dengan nama-namanya sekaligus. Nama lain yang Allah singgung dalam Quran apa? Hadir. Hadir, Nabi Hadir. Nah, Hadir khilaf ulama. Tapi insya Allah yang lebih kuat Hadir termasuk Nabi. Ya, termasuk Nabi. Ya kita beriman dengan Hadir sebagai Nabi. Ya, ini cara-cara beriman kepada para Nabi dan Rasul. Jadi ada iman yang mujmal, ada iman mufassal. Iman yang mufassal contohnya iman dengan nama-nama yang Allah sebutkan tentang nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Ya, atau dalam hadis. Ini tentang para nabi dan rasul. Ya. Wa man lam yusamma fil Qur'ani minar rusul wajib al imanu bi ijmalan. Nah ini. Dan barang siapa yang Allah tidak menyebutkan di dalam Quran dari para rasul yang ada, wajib al imanu bi ijmalan, maka wajib berimannya secara global. Jadi dan barang siapa yang Allah tidak menyebutkan nama-nama para rasul itu dalam Quran, Rasul dalam hadis, tentunya sama. Wajib iman bi ijmalan, maka wajib berimannya secara ijmal, global. Yang jelas para nabi banyak jumlahnya. Sebagian Allah kisahkan, sebagian Allah tidak kisahkan. Ya. Jumlah rasul juga demikian, cukup banyak. Sebagian Allah sebutkan namanya, sebagian Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Ya Allah sebutkan nama-nama mereka, kita beriman sekaligus dengan namanya. Ya nama-nama sudah yang Allah sebutkan, nama Muhammad SAW. Kita iman dengan nama tersebut. Bahwa beliau adalah Nabi atau Rasul. Nuh SAW. Ya, kita beriman dengan namanya sekaligus. Ya. Tidak boleh merubah nama-nama mereka. Jadi, seulang. Wa man lam yusamma fil Qur'ani minar rusul, dan barang siapa yang tidak disebutkan nama-nama dari para rasul di dalam Quran, maka wajib berimannya ijmalan secara global. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya. Walaqad arsalna rusulan, sungguh kami telah utus para rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablika, dari sebelum engkau ya Muhammad. Minhum, nah ini penjelasannya. Minhum, dari para rasul tersebut, man qasasna 'alaik, ada yang kami kisahkan kepadamu. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka, man lam naqsus 'alaik, ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Nabi saja tidak tahu semuanya, apalagi kita. Jadi Nabi saja tidak tahu nama-nama dan apa rasul-rasul. Nama-nama Nabi dan Rasul yang Allah utus. Sebab Allah berkata demikian. Jadi, kata Allah, minhum man qasasna 'alaik, wa minhum lam naqsus 'alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ya, dalam surat apa itu? Surah Hafir, ayat 78. Surah Hafir, ayat 78. Hafir sama dengan Al-Mu'min. Kemudian Ayat yang lain An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaikum min qablu wa rusulan lam naqsusuhum 'alaik. Wa rusulan dan kepada para rasul qad qasasnahum 'alaik. Sungguh telah kami kisahkan kepadamu. Min qablu sebelumnya. Wa rusulan dan kepada para rasul lam naqsusuhum 'alaik. Tidak kami kisahkan kepadamu. Ya. Ini surat An-Nisa ayat 164. Jadi iman kepada Rasul dan Nabi dan Rasul, ya, ada iman yang mujmalan dan iman yang mufassal. Iman yang mufassal terkait dengan nama-nama. Kita wajib beriman dengan nama-nama mereka yang Allah sebutkan dalam Quran. Pada Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ibrahim, dan seterusnya sampai dengan Nabi yang terakhir. Kita wajib beriman dengan nama-nama sekaligus. Yang mengingkari nama mereka sebagai Nabi, maka kafir hukumnya. Ya. Yang mengingkari nama mereka sebagai Nabi atau Rasul, maka hukumnya kafir. Ya. Ini yang Allah sebut namanya. Adapun yang Allah tidak sebutkan nama-nama mereka, kita berimannya secara global. Bahwa Allah punya Nabi yang banyak. Dalam satu riwayat sampai 124 ribu Nabi. Allah juga punya Rasul yang banyak dalam satu riwayat sampai sekitar 300-an Rasul. Atau lebih sedikit. 300 Rasul dari Allah SWT. Yang sampai kepada kita cuma berapa? 25. Nama sedikit. Ya. Maka yang kita tidak tahu nama-nama mereka. Karena memang Allah tidak menjelaskan. Rasul pun tidak menjelaskan. Ya kita imannya mujmalan. Secara global. Ya. Ya samalah dengan ketika kita membahas iman kepada malaikat. Ya Allah sebutkan nama-nama mereka para malaikat, kita beriman dengan namanya sekaligus. Dan ya Allah sebutkan tugas-tugas mereka, kita beriman dengan tugasnya sekaligus. Ini iman fasol kepada malaikat. Adapun malaikat-malaikat yang Allah tidak sebutkan tentang mereka, ya kita iman secara global bahwa Allah punya malaikat yang amat banyak. Sama. Ya dalam hal ini sama. Dalam hal ini sama. Inilah diantara pembahasan iman kepada Rasul. Ada iman yang mujmalan, iman yang mufassal, iman yang rinci, dan iman yang global. Diantaranya terkait dengan nama-nama Nabi dan Rasul yang telah kita sebutkan tadi. Seterusnya, wa huna mas'alah tahtaju ila bayan wa ya al-farku baina nabi wa rasul. Mungkin ini lain waktu saja. Wa huna mas'alah, di sini ada mas'alah. Ya tahtaju ila bayan, yang butuh penjelasan. Masalah apa? Waya al-farku baina nabi wa rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul. InsyaAllah kita sampaikan pada lain waktu. Ya. Jadi kita akan masuk kepada penjelasan. Al-farku baina nabi wa rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul. Yang ini juga sedikit ada khilaf di antara para ulama. Sementara itu yang kita sampaikan, Allah alam biswab, akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.